dalam hidupku. Saat aku bertemu denganmu, kau anugerah yang tercipta begitu nyata. Kau tercantik dalam hatiku, walaupun orang tak berkata begitu. Ku ingin kau di sampingku selamanya. Bila setia kepadamu, karena dirimu yang selama ini ku cari. Bila engkau menerima cintaku, aku akan selalu kata cinta yang ku miliki ingin memberi semua yang terbaik. Berharapku tak berlebih di hati. Karena dirimu yang selama ini ku cari. Bila engkau menerima cintaku, aku akan selalu jujur. Karena dirimu yang sedih.